بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الحافظ ابن حجر على الصلاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلا النسائي ولفظ لأبي داود وصححه الحاكم الحافظ ابن حجر على الأسقلاني رحمه الله menukilkan hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan zikir atau doa di antara dua sujud, yaitu ketika beliau duduk di antara dua sujud, baina sajadatain, ketika beliau mengucapkan zikir atau doa ini saat duduk di antara dua sujud. Beliau mengucapkan, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku, tunjukilah aku. Wa'afini, dan lindungilah diriku. Warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam yang empat, al-arba'ah, kecuali an-nasai. Dan lafaz daripada hadis ini, lafaz hadis Abu Dawud. Dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, qala, hadzal hadithu fihi dhikru ma yuqalu fil jalsah baina sajadatain. Hadis ini di dalamnya mengandung zikir, yaitu apa yang diucapkan saat duduk di antara dua sujud. Qala wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqulu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Fahadhihi ad-da'wat al-mubarakat. Maka kalimat Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni ini merupakan doa al-mubarakat, doa yang diberkahi. Tuqalu fi hadzal rukni minas shalah. Dan doa ini pun termasuk satu dari sekian rukun yang ada di dalam salat. Termasuk rukun dalam salat. Qala wa huwal jalsatu baina sajadatain, yaitu ketika seseorang duduk di antara dua sujud. Qala fadalla ala fadalla hadza ala masru'iyah hadza ad-du'a fil jalsati baina sajadatain. Hadis ini pun menunjukkan dalil disyariatkannya berdoa ketika seseorang duduk di antara dua sujud. Qala wal wajibu minhu, dan ini adalah perkara yang wajib, yaitu ketika seseorang mengucapkan Allahumma gfirli dan seterusnya. Qala wa hadza la budda minhu, dan ini adalah sebuah keharusan. Qala li anna salata, karena sungguhnya salat itu la yasluhu sukutu, tidak boleh diam. Fi syai'in minha, tidak boleh diam sedikit pun di dalam seseorang di dalam salatnya. Bal inna kullaha adhkar, bahkan ia di setiap salatnya tersebut adhkar, memperbanyak zikir. Imma qira'atu Qur'an, zikirnya dalam bentuk, apakah itu dalam bentuk membaca Al-Qur'an, wa imma tasbihun fir ruku' was sujud, atau dalam bentuk bertasbih saat ruku dan sujud. Wa imma tashahudun ba'dar raka'atain al-ulayain wa fi akhiris shalah, atau dia bertasyahud setelah menyelesaikan dua rakaat yang pertama di akhir salatnya. Wa imma du'aun baina sajadatain, atau dia berdoa di antara dua sujud. Saat dia duduk di antara dua sujud berdoa. Qala fa salatu kulluha masghulatun bizikri, maka salat itu kulluha seluruhnya masghulatun, disibukkan bizikri, dengan zikir. Disibukkan dengan zikir, zikir. Qala wala yajuzu ayyamarra ruknun minha biduni zikri lillahi azza wa jalla, dan tidak boleh seseorang melewati ataupun melewatkan begitu saja rukun di dalam sholat biduni zikri lillahi azza wa jal, tanpa ia berzikir kepada Allah azza wa jal. Falau sakata muta'amidan, meskipun ia diam dengan sengaja fi ruknin, di dalam salah satu rukun minal arkanin, dari rukun-rukun yang ada, walam ya'ti bi dzikri masru'i fi, kemudian ia tidak berzikir yang disyariatkan di dalam salat tersebut, di dalamnya, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Jadi sholat itu seluruhnya adalah bentuk zikir. Dari mulai takbir itu zikir. Kemudian membaca doa, ya, istitah itu doa, termasuk juga masuk zikir. Kemudian membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, membaca surat. Ya. Jadi seseorang sholat tidak boleh ada di dalam sholat tersebut diam. Misalnya ia setelah takbir, kemudian dia membaca iftitah, kemudian dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca ya, membaca surah ya, surat apa. Nah, pada sholat Syria, pada sholat Syria imamnya kan tidak bersuara. Misalnya, pada sholat Syria imamnya tidak bersuara. Makmum ketika telah selesai membaca iftitah, telah selesai membaca Al-Fatihah, telah membaca surah, ternyata setelah membaca surah, dia diam menunggu imam itu ruku. Nah, dalam diamnya ini ada interval waktu. Nah, itu tidak boleh kosong. Tidak boleh diam. Jadi, dia harus baca. Baca apa saja. Misalnya baca surat ina atau ina berkali-kali diulang-ulang. Sampai kemudian imamnya ya, bertakbir untuk ruku. Ya. Jadi, setelah membaca iftitah, setelah membaca Al-Fatihah, setelah membaca surah misalnya, dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dia diam menunggu imam ruku. Nah, diam, jangan diam tidak membaca apa-apa. Baca saja yang bisa. Mau ngulangi lagi baca surat Al-Ikhlasnya. Tidak apa-apa. Mau baca surat yang lain, tidak apa-apa. Sampai kemudian imam bertakbir untuk ruku. Ya. Nah. Kenapa demikian? Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fasholatu kulluha masghulatun bidzikri." Salat itu di setiap rentang itu, ya, di setiap sholatnya itu di setiap prosesnya itu masghulatun, disibukkan dengan zikir. Jadi jangan sampai misalnya dalam sholat duhur atau sholat asar ya, imamnya masih membaca bacaan yang panjang, kemudian kita merasa sudah membaca Al-Fatihah dan sudah merasa membaca apa surah, lantas diam. Ya, itu jangan sampai demikian. Baca surat lagi. Ya, baca surat yang kita bisa. Ya. Atau kalau yang tidak, diulangi lagi surat yang tadi dibaca misalnya. Ya. Intinya, masghulah. Kita menyibukkan diri dengan zikir. Baik membaca Al-Quran, ataupun yang lain. Qala wa in kana nasiyan. Apabila seseorang itu lupa, fafihi tafsilun, maka di dalam perkara ini ada rinciannya. Ada perinciannya. Baina ma huwa ruknun wa ma huwa wajibun wa ma huwa sunnatun. Tergantung dari perkara yang ia lupa. Apakah yang ia lupa itu termasuk rukun, atau yang ia lupa itu termasuk perkara yang wajib di dalam sholat, atau yang ia lupa itu perkara yang hukumnya hanya sunnah saja. Dalam hal ini ada tafsil, ada perincian. Qala faqaulu, maka Rasulullah SAW mengucapkan Rabbighfirli baina sajadatain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan, wahai Rabbku, ampunilah aku ketika beliau duduk di antara dua sujud. Qala hadza wajibun min wajibati shalah. Maka ini adalah perkara yang wajib dari perkara-perkara wajib lainnya di dalam shalah. Qala marratan wahidatan. Maka perkara ini minimalnya dibaca marrotan wahidatan, satu kali. Qala wa idza zada, apabila membacanya diulang atau ditambah, fahuwa afdol, maka ini lebih utama. Maka ini lebih utama. Minimalnya dibaca satu kali. Qala wa ma'na rabbik firli, pengertian rabbik firli, fihi talabun lil maghfirah. Yang dimaksud dengan rabbik firli, artinya seseorang memohon kepada Allah, yaitu maghfirah, ampunan. Wal maghfirah, adapun yang dimaksud dengan maghfirah, ampunan itu, satru dzunub, penutup atau menutup dosa-dosa. Menutup dosa-dosa. Qala wa mahwa atharaha an anil abdi, dan menghapus jejak-jejak dosa tersebut pada seorang hamba. Menghapus bekas-bekas dosa tersebut yang melekat, noda-noda dosa tersebut yang melekat pada seorang hamba. Qala bi anna la yu'akhidhuhu Allahu 'alaihi. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman, tidak memberikan iqab, memberikan hukuman kepada dari dosa-dosa tersebut. Qala warhamni, adapun makna daripada warhamni, dan sayangilah aku, fihi talabun li rahmatillah azza wajal, ini mengandung permohonan, permohonan li rahmatillah, permohonan rahmah, kasih sayang kepada Allah azza wajal, di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Fa inna min aflas min rahmatillah fa innahu khasir, maka sungguhnya barang siapa yang tidak mendapatkan rahmat Allah, maka sungguh ia mendapatkan kerugian. Qala wa'afini, yang dimaksud dengan wa'afini, fihi talabun lil mu'afah, yaitu permohonan untuk mendapatkan mu'afah min jami'il bala, mendapatkan perlindungan, penjagaan dari min jami'il bala, dari beragam atau berbagai macam malapetaka, bala. Sawa'un kana fid din, baik itu bala, malapetaka dalam perkara agama, au fil badan, atau dalam perkara tubuh manusia, dalam perkara fisik seseorang, au fi dunia, atau dalam perkara-perkara keduniaan lainnya. Qala fal insanu, maka seseorang itu, yas'alullaha, hendaklah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, al-mu'afata, yakni afiyah, keselamatan, perlindungan, penjagaan, al-afiyah, memohon al-afiyah, min jami'i anwa'il bala, dari beragam macam bentuk malapetaka, dari beragam macam malapetaka. Qala lakinnahu idza tuliya fa'alaihi ayyasbira, akan tetapi ya sesungguhnya apabila bala itu, bencana ataupun malapetaka menimpa pada dirinya, hendaklah ia bersabar. Wa qabla al-hudusul ibtila, dan sebelum terjadinya malapetaka atau bencana tersebut, alaihi, kepada dia, ayyas alallah al-afiyah, maka ia memohon al-afiyah. Memohon al-afiyah, memohon perlindungan, memohon, ini bahasa Indonesianya banyak artinya, al-afiyah. Kalau bahasa Arabnya al-afiyah aja, tapi dalam bahasa Indonesia al-afiyah, kesejahteraan bisa, ya, perlindungan bisa, penjagaan. Qala li'annahu la yadri, karena sungguhnya orang tersebut, seorang hamba, tidaklah ia mengetahui, inda hudutsil bala, ketika terjadinya bencana tersebut, ketika terjadinya malah petaka tersebut. Hal yasbira aulas aula yasbir, apakah ia bisa bersabar atau tidak Apakah ia bisa menjadi orang yang sabar, bersabar dengan timbulnya bala bencana atau malapetaka tersebut, atau menjadi orang yang tidak bersabar? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu ketika nanti misalnya qadarullah, Allah memberikan malapetaka, memberikan musibah, ujian. Entah dalam misalnya gempa bumi, entah dalam, ya pokoknya malapetaka, bencana. Dia tidak tahu apakah ketika diuji itu dia akan bisa bersabar ataukah tidak. Nah, sebelum peristiwa itu datang, sebelum ujian itu datang, sebelum musibah itu datang, kita sudah memohon kepada Allah al-afiyah. Kita sudah memohon kepada Allah al-afiyah, penjagaan, perlindungan, ya, keselamatan. Kita sudah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian mengharapkan berjumpa dengan musuh. Was'alullahal afiyah, tapi mohonlah kepada Allah al-afiyah, mohonlah kepada Allah penjagaan, keselamatan, ya, dan yang lainnya. Qala fa idza laqaitumuhum fasbiru, tapi apabila memang Allah takdirkan kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, maka sabarlah. Jadi jangan mencari musuh, bahasanya begitu. Jangan mengharap bertemu musuh, jangan berharap bertemu musuh, tapi ya, mohonlah kepada Allah al-afiyah. Tapi seandainya Allah takdirkan sudah bertemu, harus bertemu dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Qala fa idza kana al-insan, apabila seseorang itu fi afiyati, di dalam keadaan afiyah, fa alaihi, ya, ia mendapatkan afiyah, ayyas alallaha dawam al-afiyah, maka ia akan memohon kepada Allah dawam, terus menerus, senantiasa, senantiasa dalam keadaan al-afiyah. Jadi sebelum ujian itu datang, sebelum bertemu dengan musuh, sebelum musuh itu berhadapan dengan musuh, sebelum bencana itu datang, musibah itu datang, kita sudah memohon kepada al-afiyah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, maka ketika bala itu datang, maka al-afiyah itu semoga terus berkelanjutan. Jadi perlindungan Allah, keselamatan Allah, ya, dan lain sebagainya, pertolongan Allah itu datang kepada kita. Qala wala yatamannal bala, dan jangan mengharapkan atau jangan menginginkan datangnya bala bencana, datangnya malapetaka. Qala wa huwa fil haqiqah, maka sesungguhnya pada hakikatnya la yadri, seseorang itu tidak mengetahui, hal yasbiru aula, apakah ia bisa bersabar ataukah tidak. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan dari sebagian mereka, mereka berjanji kepada Allah seandainya mereka diberi min fadli, ya, diberi karunia, diberi rezeki, ya, diberi rezeki, diberi karunia, beri keutamaan oleh Allah, lana saddaqanna, sungguh mereka akan bersedekah. Nah, itu. Jadi berangan-angan, kalau nanti diberi, saya akan sedekahkan. Ya. Walanakunanna minas salihin, dan sungguh kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Ketika belum datang, rezeki itu belum datang. Ketika rezeki itu belum datang, dia sudah berangan-angan. Ya. Falamma atahum min fadli, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka min fadli, keutamaannya, karunianya, rezekinya, bakhilu bihi, mereka bakhil ternyata. Ya. Setelah dapat rezekinya, sayang. Ya. Masa udah dapat capek-capek, mau disedekahkan. Nah, itu. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka akhirnya berpaling, tidak melakukan perbuatan kesalehan. Saat ketika belum datang rezekinya saja sudah berangan-angan, tapi ketika rezekinya datang, kemudian ia berbalik arah, malah menjadi orang yang bakhil, orang yang kemudian tidak mau bersedekah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 75-76. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan ma la taf'alun, sesuatu yang tidak kalian perbuat. Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah. Antaqulu, kalian mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kalian perbuat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffa, dalam keadaan bersaf-saf. Dalam keadaan safnya rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana ya, seperti apa mereka dalam membangun bangunan yang kokoh, bagaikan bangunan yang kokoh. Surat As-Saff ayat 3 dan 4. Qala ba'du sahabah, sebagian sahabat menyatakan, lau alimna ahabbal a'mal, seandainya kami mengetahui amal-amal yang paling dicintai ilallah, paling dicintai Allah, lafa'alna, niscaya kami akan melakukannya. Fa'anzalallahu hadhil ayat, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Falamma sar'allahul jihad, maka ketika Allah mensyariatkan berjihad, sakta alaihim, mereka pun mengalami kesusahan, tidak mau berjihad. Jadi ketika sebelum Allah turunkan perintah berjihad, mereka mengatakan, ya, seandainya kami mengetahui ada amal yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami lakukan, pasti akan kami kerjakan amalan itu. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah untuk berjihad, ternyata amalan utama berjihad itu, ya, mereka tidak mau melakukannya. Nah, turunlah ayat surat As-Saff ayat ke 3 dan 4. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.